Mitra bisnis wacana dana aspirasi menuai pro dan kontra di kalangan anggota dewan dan juga masyarakat. Anggota dewan yang mendukung menyatakan dana aspirasi senilai 15 miliar rupiah dibutuhkan untuk mengatasi masalah dalam proses penyaluran dana pembangunan ke daerah. Di sisi lain, mereka yang kontra mengatakan wacana ini hanya melegalkan praktek korupsi serta jelas melanggar aturan. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Quick Kiangi. Pak Quick, jika wacana ini memang benar mengadopsi tindakan serupa yang dilakukan oleh Senat Amerika, apakah kondisi itu memang ideal untuk diterapkan di kita, Pak? Ya, ngawur. Asal apa yang ada di Amerika, kita tiru gitu aja. Seperti sistem pemilihan langsung, mengubah undang-undang dasar, itu perubahannya kan semua supaya disesuaikan dengan Amerika. Membabi buta tanpa tahu masalahnya, tanpa tahu alasan mereka apa, tanpa tahu kondisi mereka bedanya apa dengan di sini. Bisa Bapak ulas soal amandemen UUD 45 yang menjadi sumber kekacauan ini? Dan mengapa itu tidak tepat bagi bangsa kita, Pak Quick? Ya, proses amandemennya itu sendiri dilakukan dalam suatu suasana yang tidak kondusif untuk sebuah amandemen yang baik. Oleh karena amandemen itu dilakukan oleh MPR, akan tetapi MPR yang hidup di dalam suasana euforia, era reformasi itu sebetulnya kan euforia. Dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain gitu. Sedangkan perubahan undang-undang dasar itu kan membutuhkan waktu lama, membutuhkan pikiran yang mendalam, dan membutuhkan orang-orang yang landasan falsafah dan kepandaiannya berpikir dan pengetahuannya tentang konstitusi sebagai hukum dasar dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang memadai. Lah kalau kita lihat, coba kita lihat siapa yang berperan dalam perubahan undang-undang dasar. Apa betul orang-orang yang terpandai dari Indonesia ini, dan apa betul sudah melihat pada diri sendiri, kalau tidak mampu, kalau perlu minta advis dari orang lain, advis ya, bukan menentukan. Nah, itu satu. Kedua, bahwa itu ditongkrongi oleh National Democratic Institute, satu lembaga di Amerika, oleh karena hasilnya itu hasil Amerika 100%. Nah, tidak ada perundang-undangan, terutama konstitusi yang bisa dicabut, terus kemudian diterapkan di bangsa lain tanpa memperhitungkan kebudayaan dan lain-lain. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu benar-benar memperhitungkan ciri-ciri khas Indonesia. Demikian Quick Kiangi, saya Dinda Natasha.